aku mencoba segala yang ada untuk memilikimu. Telah habis cara ungkapkan semua isi di hatiku. Telah sekian lama kau tak pernah bisa mengerti diriku. Begitu beratnya dirimu mencoba untuk mencintaiku. Kau akan selalu di hati ini, kan ku simpan rasa cintaku ini. Biarlah selalu seperti ini, biar rindu ini selalu untukmu. Telah habis cara ungkapkan semua isi di hatiku. Telah sekian lama kau tak pernah bisa mengerti diriku. Rasa cintaku ini biarlah selalu.